Kita telah belajar kemarin arkan sholat. Rukun pertama apa? Al-qiyam, berdiri. Kedua, takbiratul ihram. Sekarang kita masuk yang ketiga. Fatihah sudah ya. Ruku di setiap rakaat. Kemudian 5-6 ar-rafa min ar-ruku wa al-i'tidal minhu qa'iman. Sujud yang ketujuh. As-sujud. Rukun salat yang ketujuh adalah sujud. Liqaulihi ta'ala wasjudu. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi thumma sujud hatta tatma'inna sajid. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tuma'ninah, tenang dalam sujud. Wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marratayn 'ala al-a'dha'i as-sab'ati al-madhkura fi hadits Abi Ibnu Abbas. Baik, dan sujud ini dilakukan dua kali di setiap rakaat. 'Ala al-a'dha'i as-sab'ah, di atas tujuh anggota tubuh. Dua ujung kaki. Assalamualaikum. Kemudian dua lutut. Kemudian dua tangan, kemudian kepala dan hidung, berkelabing. Itu namanya tujuh. Baik. Maka ketika orang sujud, jangan ada yang mengangkat kakinya. Ada sebagian orang ketika sujud, kakinya diangkat. Sehingga yang sujud hanya berapa anggota tubuhnya? Cuma lima. Berkelabing. Dua lututnya, dua tangannya, dan kepalanya dengan jidatnya, apa dengan hidungnya. Ini dianggap satu, barakallahu fikum. Kepala ini dengan apa? Dengan hidung ujung. Coba itu. Tewa sujud. Tapi kuli rakaatin marrataini ala adha'i sab' al-madhkura fi hadits Ibnu Abbas wa fihi umirtu an asjuda ala sabati a'dhum, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Al-jabha wa asyara bi yadihi ila anfihi wa tayyib. Al-jabha ini jidat ini. Wa asyara bi yadihi ila anfihi, sambil menunjuk ke hidungnya satu kali, antara jidat dengan hidung satu kali. Tayyib. Wal yadain, kedua tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan dua ujung kaki. Yang ke-8 dan ke-9, ar-rafu min as-sujud wal julusi baina as-sajdatain. Mengangkat kepala badan dari sujud dan sujud di antara dua sujud. Barakallahu fikum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam musyi tsumma rafa'a hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkat kepalamu dari sujud dan duduklah engkau dalam keadaan tuma'nina. Baik. Mengangkat kepala dan tuma'nina. Barakallahu fikum, dari sujud. Yang ke-10, at-tuma'nina fi jami'il arkan. Ini yang biasa dihilangkan oleh banyak orang. Terkhusus di sholat-sholat apa? Sholat tarawih. Dan dengan kecepatan yang luar biasa, barakallahu fikum, mereka tidak lagi memperdulikan tentang masalah tuma'nina. Padahal orang yang salat al-musi fi sholatihi, ini justru disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi salatnya gara-gara apa? Gara-gara tuma'ninanya enggak ada. Barakallahu bikum. Dan dicap bahwa dia tidak melakukan salat. Kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli," salatlah engkau karena sesungguhnya engkau belumlah melakukan salat. Gara-gara tidak ada tuma'ninanya. Enggak ada manfaatnya ratusan bahkan ribuan rakaat kalau begini salat yang dilakukan, enggak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tumannya fi jamil arkan wahiyas sukun. Tumannya itu adalah tenang. watakunu biqadri alqawlil wajibi fi kulli ruknin. Kadar paling sedikitnya adalah alqawlul wajib fi kulli ruknin, ucapan yang wajib di ya wajib di setiap rukun. Subhana rabbiyal a'la. Baik. Itu minimalnya. Dia tenang dan mengatakan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Barakallahu fiik. Miqdar al-wajib biqadri al-qawl al-wajib fi kulli rukn. Li'amri sallallahu alaihi wasallam al-musi biha fi salatihi fi jami'il arkan. Karena Rasulullah memerintahkan untuk melakukan tumanina dari semua rukun-rukun yang dilakukan. Wa li'amrihi lahu bi'alati salati litarki tumanina tabiha. Karena Rasulullah SAW memerintahkan dia mengulangi salatnya karena tidak dia melakukan tumanina padanya. Disuruh ulang, salli fa innaka lam tusalli. Salat karena sesungguhnya belumlah engkau melakukan salat. Barakallahu fikum. At-tashahhud al-akhir, rukun yang ke-11, rukun yang ke-11. At-tashahhud al-akhir. Baik. Menunjukkan tashahhud pertama wajib. Tashahhud al-akhir. Liqouli Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla ay yufrada alaina at-tashahhud assalamu ala Allahi min ibadihi. Baik. Kunna naqulu qabla ay yufrada alaina at-tashahhud. Dulunya kami mengucapkan ucapan ini sebelum diwajibkan atas kami mengucapkan tashahhud. Assalamu ala Allahi min ibadi, semoga keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul assalamu ala Allah, walakin qulu attahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat. Al hadis. La taqul assalamu ala Allah, jangan kalian mengatakan semoga keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala, walakin qulu attahiyatu lillah. Fadalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ay yufrada ala annahu fardun. Baik. Kata-kata qabla yufrada, kunna naqulu qabla yufrada alaina tashahhud. Kata-kata ayuf qabla yufrada menunjukkan bahwa itu adalah fardu, wajib. Barakallahu tashahhud. Kemudian yang ke-12, al-julusu litashahhudil akhir, duduk tashahhud untuk tashahhud akhir. Li'anna sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawama alaihi. Wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Baik. Lainahu fa'alahu wa dawam alaihi, beliau melakukannya dan terus melakukannya. Dan beliau mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Yang ke-13, at-tashahhudul akhir, at-taslim, afwan. Yang ke-13, at-taslim. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa tahlilu at-taslim. Penghalalannya, yakni halal kalian melakukan apa saja di luar salat setelah melakukan salam. Fayaqulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi, wa an yasari assalamu alaikum warahmatullahi. Baik. Kemudian yang ke-14, tartibul arkan ala ma taqaddama bayan. Tertibnya salat ala ma taqaddama sesuai dengan apa yang telah kita lewatkan keterangannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya memang secara tertib. Wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli, dan beliau mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Wa 'allamahal musii fi salatihi biqoulihi, dan Rasulullah mengajarkan orang yang salah di dalam salatnya dengan ucapan beliau tsummal lati tadullu 'ala tartib, tsumma fa'al. Kata-kata tsumma ini menunjukkan tentang tertibnya. Ini dulu, baru ini, baru ini, baru itu. Barakallahu fikum. Al-masalah al-khamisa bi wajibatiha. Itu rukunnya, yang 14 rukun. Barakallahu fikum. Artinya kapan rukun ini tertinggal sengaja atau tidak, maka batal sholat. Barakallahu fikum, harus diulangi. Wajib tashahhud awal wajib. Artinya seandainya kita lupa, boleh diganti dengan apa? Sujud sahwi. Barakallahu fikum. Wajibatu asamaniyah, kewajiban-kewajiban dalam sholat ada 8. Tabtul sholatu bitarkiha amdan. Yang wajib ini kapan sengaja ditinggalkan, maka batal sholat. Wataskutu sahwan wajahla, dan gugur karena lupa atau tidak tahu. Wa yajibulis sahwi anha sujud sahwi. Dan ada pun orang yang lupa, lalai daripadanya, maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi sebagai pengganti atas apa yang dia tinggalkan. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به. Perbedaan antara wajib dan yang rukun dalam salat ini bahwa siapa yang lupa rukun tidak sah salatnya sampai dia harus mendatangkannya. Amma in nasya wajiban ajza'a anhu sujudu sahu. Adapun orang yang lupa melakukan wajib-wajib dalam salat maka dicukupkan dengan sujud sahwi. Fal arkanu awkadu minal wajibat. Maka rukun-rukun ini lebih ditekankan ketimbang wajib. Wa bayanuha 'alal nahwil ati. Keterangan yang wajib-wajib itu sesuai dengan yang akan datang. Pertama, jami'ut tarki at-takbirat ghairu takbirat ihram. Semua takbir yang diucapkan di dalam salat kecuali takbiratul ihram, karena takbiratul ihram adalah rukun. Takbir yang dilakukan dalam salat namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Jadi dibaca pada saat kita berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Pada saat kita bergerak kita membaca Allahu Akbar. Jangan telah sampai kita di rukun berikutnya baru kita mengatakan Allahu Akbar. Bukan di situ tempatnya mengucapkan Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Baik. Ketika seorang imam barakallahu fikum nanti sujud dia baru dia mengatakan Allahu Akbar. Kenapa? Karena takut didahului oleh makmumnya. Bukan begini caranya barakallahu fikum untuk menyiasatinya. Baik. Kalau Anda tidak mau didahului oleh imam, sampaikan perkara ini kepada makmum. Kalau Anda tidak mau didahului oleh makmum, sampaikan perkara ini. Jangan ada seorang pun yang bergerak sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Kata seorang sahabat, la yanhi ahaduna la yanhani ahaduna dhahratahu hatta waqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida. Yani tidak ada seorang pun di antara kami yang mencondongkan punggungnya ketika hendak sujud kecuali setelah Rasulullah SAW didapati sujud baru bergerak semuanya. Karena makmumnya salah, begitu Allahu Akbar so kencang lebih dulu, so dibawa dia barakallahu fikum. Sementara imamnya masih bergerak. Karena kekhawatiran ini akhirnya imamnya mengatakan menyiasatinya, nanti dibawa baru Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Karena orang bergerak dengan komando itu, komando takbir. Salah barakallahu fikum. Hendaknya diberitahu agar supaya mereka tidak ada yang mendahului imam. Sehingga imam longgar dan enak melakukan takbir di setiap berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya tanpa ada merasa khawatir didahului oleh makmumnya. Baik. Semua takbiratul ihram, semua takbirat dalam salat itu adalah wajib kecuali takbiratul ihram. Wa huwa ma yusamma bi takbiratul intiqal, biasa disebut dengan takbir berpindah. Liqauli Nabi bin Mas'ud, raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di setiap mengangkat, turun, berdiri dan duduk. Faqad wadawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ila amma illa amata, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dan membiasakannya sampai beliau meninggal dunia. Wa qala sallu kama raaitumun usalli. Barakallahu. Jangan dilupakan ini, Allahu Akbar di setiap kita berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Yang kedua, sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid. bagi imam dan orang yang salat sendirian. Sami Allahu liman hamidah. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, kana Rasulullah yukabbiru hina yaqumu ila sholati thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ati thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamd. Baik. Qauluhu sami Allahu liman hamida, ucapan sami Allahu liman hamida bagi imam dan orang yang salat sendirian. Bagi makmum hendaknya dia mengatakan rabbana wa lakal hamd. Begitu imamnya mengatakan sami Allahu liman hamida. Karena Rasulullah SAW yukabiru hina yakulu ala khilafin bainal ulama barakallahu bikum. Karena Rasulullah SAW yukabiru hina yakumu ila salah, bahwa Rasulullah SAW bertakbir ketika beliau tegak melakukan salat, kemudian takbir ketika hendak ruku. Thumma yakul, kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah ketika beliau hendak mengangkat apa? Ketika beliau mengangkat sulbinya dari ruku. Thumma yakul wa huwa qaim rabbana wa lakal hamd, kemudian beliau mengatakan pada saat posisi tegak beliau berdiri dari rukunya, rabbana wa lakal hamdu. Baik, jadi sami Allahu liman hamidah ini adalah wajib. Yang ketiga, qauluhu rabbana wa lakal hamdu lil ma'mumi faqat. Adapun Rabbana walakal hamd diucapkan oleh makmum saja. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, maka makmum mengatakan Rabbana walakal hamd sambil bergerak juga mengangkat kepalanya dari ruku menuju berdiri i'tidal. Amal imam wal munfarid fa yusannu lahumal jam'u bainahuma. Amal imam wal munfarid fa yusannu lahuma al jam'u bainahuma. Adapun imam dan orang yang sendirian salat sendirian barakallahu fikum al munfarid. kalau dia makmum, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya mengatakan Rabbana walakal hamdu. Adapun imam, dia disunnahkan mengumpulkan dua-duanya. Demikian juga apa? Munfarid orang yang salat sendirian. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Barakallahu fikum. Al-jama' bainahuma li hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim. Sesuai dengan hadits Abi Hurairah yang telah kita lewati, wa li hadits Abi Mas'ud Abi Musa wa fihi wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau imam kalian mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka hendaknya kalian wahai makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Baik. Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kita makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu minas samawati wal ardi wa lima syi'na min syai'in ba'd. Allahumma la mani lima atait wa la mu'ti lima mana'ta wa la mu'ti lil jadd minkal jadd. Barakallahu fiik. Kalau kita mencukupkan ini juga boleh. Mencukupkan dengan ini. Baik. Yang keempat, qaulu subhana rabbiyal azim marratan fir ruku. Subhana rabbiyal azim satu yang wajibnya. Selebihnya sunnah. Kalau ditambah dua, tiga, atau empat, atau lima, sembari menunggu imam mengangkat kepalanya, barakallahu fikum, maka kita senantiasa membacanya. Tapi yang wajibnya cuma satu kali, barakallahu fikum. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.